إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعًا الحمد لله Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di sore hari ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil dari faidah hadis Jibril alaihi salam disebutkan dalam bab al-muraqabah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kalam ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala yang menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, baik nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Al-Qur'an ataupun nabi-nabi sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Naam, begitu pula as-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka itu yang wajib kita imani, yakni kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi tersebut. Nah, adapun kitab-kitab yang didapati setelah sepeninggal para nabi tersebut sampai di zaman kita sekarang ini, maka tidak bisa lagi dipegangi 100%. Karena kitab mereka, Naam, baik Taurat maupun Injil, ini telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka. Maka kitab-kitab yang ada di tangan mereka sekarang ini adalah kitab yang tidak bisa lagi kita imani. Yang wajib kita imani adalah kitab yang Allah turunkan saat itu kepada para nabi sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab-kitab yang wajib kita imani. Naam. Begitu pula Al-Qur'anul Karim, ya, wajib untuk kita imani. Naam. Dan Al-Quran senantiasa akan terjaga keasliannya sebagaimana diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul kiamah, tidak mengalami perubahan, karena terjaga, yang dijaga, yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Nah, kitab-kitab sebelumnya tidak seperti Al-Qur'an. Dikarenakan ya ketika kitab-kitab terdahulu sebelum utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang merubahnya, maka nabi-nabi yang diutus pada umat tersebut akan menjelaskan tentang perubahan pada kitab tersebut. Nah, jadi walaupun mereka merubahnya, akan dijelaskan oleh nabi-nabi mereka dari kalangan Bani Israel. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan Bani Israel ini sangat banyak. Sehingga ketika kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu mereka rubah, maka akan dijelaskan oleh nabi yang diutus tengah-tengah mereka. Nah, adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurniannya dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, dikarenakan di antara hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Nah, dan segala bentuk yang terjadi perubahannya pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, dan juga dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Nah, maka yang wajib kita imani dari kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu ialah kitab yang memang Allah turunkan saat itu pada nabi tersebut. Adapun kalau sekarang, tidak bisa lagi kita imani sebagaimana dahulu diturunkan kitab tersebut karena telah mengalami pergantian dan perubahan. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ialah kita membenarkan, mengimani dan meyakini segala bentuk khabar yang disampaikan pada kitab tersebut sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka semua apa yang Allah sampaikan pada Al-Qur'an wajib bagi kita untuk mengimaninya, membenarkannya dan meyakininya. Nah, ini di antara bentuk konsekuensi dari beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus mengimani Al-Qur'an Karim. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan, nah, berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang Allah turunkan selain dari Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu dengan yang sekarang ini tidak lagi lah sama, yakni telah mengalami perubahan dan pergantian, disebutkan oleh beliau, walakin hal alaina an na'mala bil ahkam allati ja'at bihal kutub as-sabiqah. Kata beliau, akan tetapi apakah ya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW kaum muslimin itu wajib berhukum dengan hukum-hukum yang datang pada kitab-kitab terdahulu ataukah tidak? Nah, ini faedah. Apakah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ini juga diwajibkan untuk mengamalkan hukum-hukum yang disebutkan pada kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang Allah turunkan kepada para nabi. Naam. Kata beliau, nakul amma ma qassahu Allah alaina min hadhihi al-kutub fa innana na'malu bihi ma lam yarid syar'una bi khilafi. Berkaitan dengan ahkam, ya, hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'anul Karim, maka kata beliau kita mengamalkannya. Mengamalkannya malam yarid syar'una bi khilafihi, selama syariat kita, jadi syariat Islam ini tidak menyelisihi ahkam hukum-hukum tersebut. Naam. Jadi apa yang disebutkan dalam ya kitabnya nabi-nabi terdahulu dari berbagai macam ahkam hukum-hukum itu bisa kita amalkan, bisa kita pakai selama syariat kita tidak menyelisihinya. Nah, jadi syarat untuk kita mengamalkan syariat atau ahkam nabi-nabi terdahulu yang diturunkan dalam kitab-kitab mereka ini harus ditimbang dengan syariat Islam. Naam. Baik. Kata beliau, di antara bentuk hukum yang ada pada nabi-nabi terdahulu pada kitab mereka sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, misalnya qauluhu ta'ala anit Taurah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ahkam hukum yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat. 6 sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan di antara ahkam hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat. Kata Allah, dan kami telah tetapkan kepada mereka dalam Taurat bagi Bani Israel, di dalamnya itu hukum bahwasanya an-nafsa bin-nafs, jiwa dibayar dengan jiwa. 6 wal aina bil ain, mata dibayar dengan mata, wal anfa bil anf, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dibayar dengan luka. Itu semua adalah qisas. Naam. Dalam Taurat Allah jelaskan bahwasanya ada hukum qisas. Ya. Ini terdapat dalam kitab Taurat. Allah tetapkan bagi mereka Bani Israel. Naam. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Namun orang yang apabila yang dia dizalimi kemudian dia tidak menuntut untuk membalas, maka itu sebagai kafarah bagi orang yang menzalimi tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, mana hukum Allah? Qisas ini. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam kitab Taurat dan bagi mereka Bani Israel. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, mereka adalah orang-orang yang zalim. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Hadhihi maktubatun fi Taurah. Naqalah Allah azza wa jalla lana fil Qur'an." Hukum qisas ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab Taurat. Allah nukil hukum tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Hukum qisas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kitab Taurat, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Lakin Allah Azza wa Jal lam yaqussaha alaina illa min ajli an na'tabara wa na'mala biha. Dan hukum qisas tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Naam. Tidak lain kata beliau ialah agar kita kaum muslimin selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran dari hukum tersebut, dari kisah tersebut, dan juga mengamalkannya. Menunjukkan apa? Hukum qisas yang Allah terapkan dalam kitab Taurat ini juga dipakai dalam agama Islam. Baik kaum muslimin, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu ialah agar kita itu mengambil ibrah dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka naam ibrah, pelajaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Naam. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90 menyebutkan tentang orang-orang terdahulu. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladina hadahullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, faqtadi, iqtadi, maka ikutilah. Naam. Kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, fama qassahu Allahu alaina wa ma naqalahu lana min al-kutub as-sabiqati fa huwa syar'un lana. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita atau yang Allah Subhanahu wa taala nukil kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu, orang-orang terdahulu, maka fahuwa syar'un lana, itu merupakan syariat bagi kita kaum muslimin. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan hukum atau kisah berkaitan dengan umat-umat terdahulu, itu adalah untuk kita mengambil ibrah dari mereka. Naam. Dan hukum yang disebutkan pada mereka juga kita laksanakan. Naam. Lianna Allah lam yadhkurhu abasa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Qur'anul Karim, itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan biasa begitu saja. Ya, penyebutan yang tidak memiliki makna. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sesuatu yang sia-sia. Allah sebutkan kisah mereka itu bukan untuk kita cuma mendengarkan saja, bukan. Naam. Illa idza warada syar'una bi khilafihi. Ya, maka hukum asalnya apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan umat-umat terdahulu, berkaitan dengan kisah mereka ataupun hukum-hukum yang ada pada mereka, itu hukum asalnya kita amalkan. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, selama ya tidak ada penyelisihan, yakni di dalam syariat Islam, dalam syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, tidak menyelisihi ahkam yang ada pada umat tersebut. Nah, ini kata beliau Hasyim bin Utsaimin rahimahullah taala. Maka hukum asalnya ketika Allah menyebutkan hukum-hukum berkaitan dengan umat terdahulu sebagaimana qisas, ya, ini sudah ada di zaman terdahulu. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukan hanya sekedar menyebutkan begitu saja. Namun untuk kita juga menerapkannya di dalam syariat kita. Begitu pula hukum-hukum yang lainnya berkaitan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan pada umat terdahulu, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dari syariat kita, yakni syariat Nabi Muhammad SAW yang menyelisih hukum tersebut, maka kita juga mengamalkannya. Fa idza warada syar'una bi khilafihi sara nasikhan laha. Maka apabila ternyata datang dari syariat kita, yakni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, yang menyelisihi hukum-hukum atau syariat umat-umat terdahulu, maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nasikh, syariat yang menghapus syariat atau hukum umat terdahulu. Kama anna min al-ayati syar'iyyah an-nazila fi syar'ina ma yakunu mansukhan bi ayatin ukhra. Sebagaimana kata beliau, ya, dalam ayat-ayat yang syar'i yang turun di dalam syariat kita dalam Al-Qur'an, itu ada ayat-ayat yang mansukhan, ayat-ayat yang mansukh, yang dihapus dengan ayat yang lainnya. Fakadzalika, maka demikian pula ma dzakarahu Allahu 'anil kutubis sabiqah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kitab-kitab terdahulu, naklan yang Allah nukil, fa innahu qad yunsakhu bihadhihi syariah, maka semuanya itu dihapus dengan syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus syariat nabi-nabi sebelum beliau. Kecuali datang dari syariat Nabi kita Muhammad SAW yang menetapkan syariat umat terdahulu, maka kita tetapkan. Namun pada hukum asalnya itu apa? Syariat Nabi kita Muhammad SAW ini menghapus syariat umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Taib. Kecuali syariat Nabi kita Muhammad SAW menetapkannya, maka kita pun mengamalkannya. Tapi kalau syariat Nabi kita Muhammad SAW menafikannya, maka kita nafikan. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, amma ma ja'a fi kutubihim hum fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzdzib. Adapun apa-apa yang datang dari kitab-kitab mereka, ya, yakni kitab-kitab nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, ini kita tidak membenarkannya 100% dan juga tidak mendustakannya. Taib. Jadi apa yang datang dari kitab mereka itu tidak bisa kita benarkan 100% dan juga tidak bisa kita ingkari seluruhnya. Kama amara bidzalika Nabi alaihi salatu wasalam fi ma idza haddatsana banu Israil alla nusaddiqahum wa la nukadzibahum. Sebagaimana perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ceritanya Bani Israil, kisah-kisahnya Bani Israil. Atau yang dikenal dengan apa? Israiliyat. Kisahnya Bani Israil. Dikenal dengan Israiliyat. Ketika disebutkan kepada kita kisah yang terjadi di Bani Israil, maka kita tidak bisa membenarkannya begitu saja 100% dan juga tidak bisa mendustakannya. Li'annana rubbama nusaddiquhu bil batil wa rubbama nukadzibuhu bil haqq. Karena terkadang ketika kita membenarkan apa yang mereka sebutkan dalam kisah Bani Israil itu, ketika kita benarkan ternyata itu di atas batil. Namun terkadang juga ketika kita tidak membenarkan ceritanya mereka Bani Israil, ternyata itu benar. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Bani Israel atau yang dikenal dengan Israiliyat itu tidak bisa kita benarkan 100% dan juga tidak bisa kita dustakan. Nah, kata beliau fanakul berkaitan dengan cerita Israiliyat atau cerita yang berkaitan dengan Bani Israel. Nah, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Wala nusaddiquhum wala nukadzibuhum idza kana lam yashhad syar'una bisihhatihi wala bikadzbihi. Maka kita katakan berkaitan dengan cerita Israiliyat 6, kita sebutkan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari dalam Al-Qur'an ataupun yang Allah turunkan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka. Dan kita tidak membenarkan mereka dan juga tidak mendustakan mereka. Naam. Selama syariat kita tidak mempersaksikan tentang kebenaran kisah mereka tersebut atau dustanya kisah tersebut. Naam. Fa in syahida bi sihhatihi aw bi kadzbihi amilna ma taqtadihi hadhihi syahada in syahida bi sihhatihi sadaqna wa in syahida bi kadzbihi kadzabna. Kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya, apa saja yang dipersaksikan oleh syariat kita, yakni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan cerita Bani Israel atau Israiliyat, naam, dipersaksikan dalam syariat kita ini dengan kebenarannya, yakni syariat kita membenarkan kisah tersebut atau hukum tersebut, naam, maka kita benarkan. Adapun kalau ternyata tidak, maka tidak kita benarkan. Naam. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kunallahu jami'an, ya, berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu, syariat mereka, ya, begitu pula berkaitan dengan Israiliyat, maka kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Namun kita membenarkan apa yang dibenarkan dalam syariat Islam selama tidak ada penyelisihan dalam syariat Islam terhadap apa yang disampaikan dalam kitab mereka dan juga berkaitan dengan cerita Israiliyat tersebut, maka kita benarkan, kita amalkan. Naam. Dan ketika tidak atau ternyata syariat kita menyelisihi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, maka apa? Kita pun tidak mengamalkannya. Adapun berkaitan dengan Israiliyat yang dalam syariat kita itu tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya, menyelisihinya, maka sikap kita adalah diam darinya. Ya, tidak menghukuminya. Kenapa? Ya, karena tidak datang penyebutan yang membenarkannya atau juga yang menyelisihinya dalam syariat kita, maka kita tetap sebutkan tanpa kita membenarkan atau mendustakan kisah tersebut. Nah, nanti ini akan disebutkan oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan Israiliyat. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan salah satu bentuk, ya, yang datang dari mereka Bani Israel berkaitan dengan khabar Nabi, dari Nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang apa tidak benarnya khabar tersebut. Naam. Kata beliau, wa min dzalika ma yunsabu fi akhbari bani Israil ila akhbari ba'dil anbiya alaihi salatu wassalam. Di antara bentuk ya khabar yang tidak bisa kita benarkan sebagaimana khabar yang dinisbahkan kepada sebagian para nabi dari Bani Israel. Naam. Kama dzukira an Dawud annahu a'jabathu imra'atu rajulin min jundihi fa ahabbaha wa talaba minal jundi an yadhhaba ilal adu wa yuqatila la'allahu yuqtalu fa ya'khudha imra'atahu min ba'dih. Di antara khabar-khabar yang datang dari Bani Israel yang berkaitan dengan sebagian para nabi yang tidak bisa kita percayai atau imani ialah sebagaimana disebutkan oleh mereka, Bani Israel berkaitan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Mereka sebutkan bahwasanya ada seorang wanita ini yang menjadikan Nabi Daud alaihissalam itu terkagum dengan wanita tersebut, terpesona dengannya. Yang mana wanita ini dia sudah menikah. Dan ternyata wanita tersebut suaminya ini apa? Salah satu dari pasukannya Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam memerintahkan pasukan tersebut, prajurit tersebut untuk apa? Dia pergi berperang agar dia terbunuh sehingga meninggalkan istrinya, dan istrinya pun diambil oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini diantara kisah dari Bani Israel. Naam. Yang mereka sebutkan yang bertolak belakang dengan apa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan disebutkan bahwasanya wa annahu arsalal jundiya fa ba'athallahu ilaihi jama'atan minal malaikati yahtasimuna ilaihi. Di mana Nabi Daud alaihissalam mengutus prajurit tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada prajurit tersebut jama'atan minal malaika, sekelompok dari malaikat yang mereka berselisih. Naam. Ini mereka menafsirkan apa? Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat yang ke-23 sampai 24. Naam, berkaitan dengan dua orang yang berselisih berkaitan dengan kambing. Yang mereka meminta kepada Nabi Daud alaihissalam untuk apa? Memutuskan perselisihan mereka tersebut. Naam. Ayat ini ditafsirkan oleh mereka, Bani Israel apa? Atau sebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam yang diuji dengan wanita tersebut. Naam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fahada masalun darabahu Allahu li Daud haitsu kana indahu minan nisa ma yablughu 99 imra'ah. Kata beliau, mereka Bani Israel menyebutkan tentang ayat ini bahwasanya ini merupakan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud ketika beliau memiliki apa? Istri sebanyak 99 wanita atau istri. Fahawala an ya'khudha imra'ata hadzal jundi liyukmila biha al-mi'ah. Sehingga Nabi Daud alaihissalam menurut mereka ya menginginkan wanita tersebut untuk disempurnakan menjadi 100 istrinya. Ini apa? Khabar yang datang dari Bani Israel berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa hadhil qissatu kadhibun wadihun. Kisah yang disebutkan oleh mereka Bani Israel ini adalah kisah yang dusta dan sangat jelas kedustaannya. Li anna Dawud alaihissalatu wassalam nabiyyun minal anbiya. Kenapa? Dikarenakan Nabi Daud alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumkinu an yatahayyala hadhihi al-hiyal. Tidak mungkin Nabi Daud itu membuat suatu makar seperti yang mereka sebutkan, ya, gara-gara terpesona dengan seorang wanita sehingga suami dari wanita tersebut disuruh berperang biar mati dan diambillah wanita tersebut. Tidak mungkin seorang nabi itu memiliki pemikiran yang demikian. Ya, balau annahu ghairu nabiyyin ma fa'ala hadza wa huwa 'aqilun fa kaifa wa huwa nabi. Bahkan kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, bahkan kalaupun seandainya Nabi Dawud itu pun bukan seorang nabi, niscaya beliau tidak akan melakukan yang demikian. Ya, secara orang akal sehat saja tidak mungkin melakukan yang demikian kalau dia itu orang baik, apalagi sekelas Nabi Dawud alaihissalam. Naam, maka kata beliau, famasalu hadhil qissa allati ja'at an bani Israil naqulu innaha kadhib. Maka kisah yang disebutkan ini sebagaimana yang disebutkan oleh mereka bani Israil, kita katakan bahwasanya kisah ini adalah kisah dusta. Ya, bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Naam, berkaitan dengan ayat ini, surat Sad ayat 23 dan 24. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya kisah ini yang datang dari Bani Israil berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam ini adalah kisah apa? Dusta. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka kisah yang seperti ini yang datang dari Bani Israil merupakan kisah yang dusta, dikarenakan tidak sesuai dengan keadaan seorang nabi. Tidak mungkin seorang nabi melakukan yang demikian. Wala taliku bi ayi akilin, dan juga tidak mungkin dilakukan oleh apa? Tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang memiliki akal. Fadlan anil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Terlebih lagi ya dilakukan oleh mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al khulasah, maka kesimpulannya, anna ma jaa fi kutubihim yanqasimu ila qismaini ra'isayaini. Bahwa kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan kepada kita, bahwa apa yang datang dalam kitab-kitab mereka nabi-nabi terdahulu ini dibagi menjadi dua. Awalan, yang pertama, ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an aw qassahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza maqbulun sahih. Yang pertama ialah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an berkaitan apa? Dengan umat-umat terdahulu, atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita dalam sunnah-sunnah beliau, maka kisah-kisah tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sunnahnya beliau, fahadha maqbulun sahih, maka kisah itu adalah kisah yang diterima dan benar adanya. Nah, yang kedua, wasani ma naqaluhu hum fahada la yakhlu min salati halat, yakni kisah-kisah yang dinukil oleh mereka sendiri, yakni oleh umat-umat terdahulu, maka pada kisah mereka ini tidak kosong dari tiga keadaan. Naam, kisah apa yang disebutkan oleh mereka sendiri, oleh orang-orang terdahulu, atau pada kitab-kitab mereka, mereka sendiri menyebutkannya, maka tidak kosong dari tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yashhada syar'una bikadzbih fayajibu alaina an nukadzibahu wa naruddahu. Kisah yang mereka sampaikan tersebut, ya, dalam syariat kita mempersaksikan bahwasanya kisah mereka itu adalah kisah yang dusta. Maka wajib bagi kita apa? Untuk mendustakan dan menolak kisah tersebut atau apa yang mereka sebutkan tadi. Naam. Yang kedua, wasaniya, ma syahida syar'u nabi sidqihi fa nusaddiquhu wa naqbaluhu li syahadati syar'ina bihi. Yang kedua ialah syariat kita membenarkan kisah yang mereka sebutkan, atau syariat yang mereka sebutkan atau hukum yang mereka sebutkan. Fanusaddiquhu, maka kita pun membenarkannya. Wa naqbaluhu, dan kita menerimanya dikarenakan syariat kita mempersaksikannya. Ya, ini keadaan yang kedua berkaitan apa? Dengan umat-umat terdahulu. Ketika ternyata syariat kita itu membenarkan apa yang mereka sebutkan, maka kita benarkan dan juga kita terima. Nah, keadaan yang ketiga, wasalisa, ma laisa hadza wala hadza, fayajibu alaina an natawaqqaf liannahum la yu'manun wa yahsulu fi khabarihimul kadhib wa taghyir wa ziyada wa naqas. Keadaan yang ketiga, yakni syariat kita tidak mendustakan apa yang mereka sampaikan, dan juga syariat kita tidak membenarkan apa yang mereka sampaikan. Yakni tidak dibenarkan, tidak disebutkan, dan juga tidak didustakan dalam syariat Islam. 6. Bagaimana sikap kita? Sikap seorang muslim dalam mengalami yang demikian ini, ketika disebutkan kisah-kisah berkaitan dengan umat-umat terdahulu yang dalam syariat kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya, maka wajib bagi kita ialah natawakuf. Kita tawakuf. Ya, kita tidak membenarkannya, juga kita tidak membenarkannya. Itu namanya apa? Tawakuf. Kenapa? Dikarenakan mereka orang-orang terdahulu. 6. Dari kalangan Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasara, li'annahum la yu'manun. Itu adalah orang-orang yang tidak terpercaya. Tidak bisa dipercaya. Wa yahsulu fi khabarihim wal kadzib, yang mana khabar yang mereka sampaikan itu terkadang ada dustanya. Wa taghyir, ada perubahannya. Wa ziyada, ada tambahannya. Wa naqas, dan juga ada pengurangannya. Ini keadaan yang ketiga berkaitan dengan sikap kita kaum muslimin dengan khabar umat-umat terdahulu. Ketika ternyata memang syariat kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakan khabar tersebut, maka kita tawakuf. Ya, ini kita tidak menghukuminya. Nah, tapi kalau ternyata khabar itu disebutkan, dibenarkan, maka kita benarkan, kita imani, kita terima. Dan sebaliknya, ketika syariat kita itu menolaknya, membantahnya, menyisihinya, maka kita pun menyisihinya, menolaknya. Tayyib. Ini ya berkaitan dengan khulasah atas apa yang mereka sampaikan berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Kalau itu disampaikan dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita langsung menerimanya, kita membenarkannya. Ya, tapi kalau mereka sendiri yang menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu, maka dilihat, ditimbang. Kalau syariat kita membenarkannya, maka kita terima. Dan kalau ternyata syariat kita itu menyelisihinya, maka kita tolak, kita tidak membenarkannya, itu dusta. Namun ternyata kalau dalam syariat kita itu tidak membenarkannya, juga tidak mendustakannya, maka kita tawakuf, tidak menghukuminya. Ya? Taib. Jangan sampai ternyata kita membenarkannya, ternyata apa? Ceritanya itu tidak benar. Karena mereka adalah apa? Orang-orang la yu'manun. Tidak bisa dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang pandai berbuat cerita. Bisa menambah, mengganti, mengurangi. Ya, itulah keadaan mereka. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan orang-orang Bani Israel. Ya, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita telah menjelaskan selesai dari penjelasan berkaitan dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini yang kita pelajari bisa dipahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.